Fa ulaika yadkhulunal jannah. Maka merekalah yang akan masuk ke dalam surga. Wala yudlamuna naqira, dan tidak akan didolimi senakir pun. Naqir adalah lekukan kecil yang ada di biji kurma. Kalau kita lihat biji kurma ada belahannya sedikit, maka nanti di sini ada lekukan kecil begitu. Itu namanya naqir. Tentunya la syai. Enggak ada nilainya, terlalu kecil dan tidak dihitung sama sekali. Tidak akan didolimi senakir pun, apalagi lebih dari itu. Maknanya tidak akan didolimi sama sekali. Kita lihat tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qal ay laisal amr wan najah wa tazkiyah bi amaniikum. Yani urusannya bukan dengan angan-angan kalian. Wan najah wa tazkiyah, keselamatan, kesucian diri, bukan dengan angan-angan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa dia pasti akan selamat. Mengaku-ngaku bahwa dia memiliki tazkiyah, bersih diri, suci. Tapi itu hanya pengakuan. Kalau pengakuan tanpa bukti disebut dalam bahasa Arab amani. Hanya angan-angan. Angan-angan kosong. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, makna ayat ay laisal amr wan najah wa tazkiyah bi amaniikum, bukanlah keselamatan itu dengan angan-angan, bukanlah urusannya dengan angan-angan, bukanlah pensucian diri dengan angan-angan atau dengan angan-angannya ahlul kitab. Tidak sama sekali. Apa itu yang disebut dengan amani atau diterjemahkan angan-angan? Al-amani, kata beliau, ahadithun nafs al-mujarradah anil amal, hanya ucapan-ucapan hati, ucapan-ucapan jiwa yang mujarradah, yang kosong dari amal, dari pengamalan. Ini ucapan yang ada di pikiran kita sendiri. Saya paling hebat, saya paling bersih, saya paling tinggi, saya akan selamat, saya akan masuk surga. Itu ucapan-ucapan pribadinya, ucapan di kepalanya atau di hatinya, ucapan yang merupakan ahadithun nafs mujarradah anil amal, tetapi enggak ada pembuktian, tidak ada amal. Al-muqtarin biha da'wa mujarradah law uridat bimithliha lakanat min jinsiha, yang diiringi dengan pengakuan-pengakuan tadi, pikiran sendiri saya akan masuk surga, itu umniyah. Tetapi kalau sudah keluar di mulut, saya tidak mungkin disentuh api neraka, itu sudah apa? Da'wa, pengakuan tanpa bukti. Maka diiringi biasanya umniyah dengan dakwah yang juga mujarradah, dakwah murni, pengakuan kosong tanpa ada bukti sama sekali. Lau uradat bimithliha lakanat min jinsiha, kalau dihadapkan dengannya maka itu sejenis ahadits ahaditsun nafs dengan dakwah. Ini sejenis. Yang ini masih di pikiran, yang ini sudah keluar di mulut. Angan-angan, ngelamun, nah itu pas. Angan-angan itu seperti orang ngelamun. Saya akan masuk surga, saya akan begini, saya akan begitu. Ini umniyah, ahaditsun nafs. Kalau sudah keluar di mulut, Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kata siapa? Kata Yahudi. Kami enggak akan disentuh api neraka kecuali sebentar saja. Ini sudah mulai dakwah. Dua-duanya mujarradah. Dua-duanya mujarradah. Dakwah mujarradah. Ahaditsun nafas mujarradah. Hanya itu tanpa ada amal. Anil amal. Mujarradah anil amal. Bayangan sendiri tanpa ada pembuktian dalam perbuatan. Ini pengakuan-pengakuan murni tanpa ada amalan apapun. Maka barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan laisa bi amaniyikum, bukanlah keselamatan itu hanya dengan angan-angan atau dengan pengakuan. Angan-angan kosong, pengakuan kosong. Bukan pula tazkiyah, pensucian diri pribadi dengan angan-angan kosong, dengan pengakuan kosong, bukan dengan itu. Wala bi amani ahli kitab, bukan pula dengan angan-angan ahlul kitab. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, maha bijak. Kalau ahlul kitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicerca karena angan-angan tanpa bukti, maka kalian pun jangan seperti mereka. Ini keadilan. Kalau pada ahlul kitab salah, pada muslimin juga salah. La bi anam amaniikum wa la bi amani ahlil kitab. Bukan dengan angan-angan kalian sendiri, bukan dengan angan-angannya ahlul kitab. Yani angan-angannya ahlul kitab ditolak, angan-angan kalian juga ditolak. Kalau tanpa pembuktian-pembuktian. Apa angan-angannya ahlul kitab? Qala barakallahu fikum wa hadha amun fi kulli amrin. Fa kaifa bi amril imani was sa'adatil abadiyah. Dan ini sifatnya umum. Bahwa angan-angan tidak dinilai. Pengakuan tanpa bukti tidak dinilai. Umum atau enggak umum? Umum. Dalam segala hal. Bahkan di dalam masalah dunia pun enggak dinilai pengakuan. Mara'yukum, bagaimana pendapat kalian kalau ada datang orang kepadamu tiba-tiba berkata tentang motormu, ini motor saya. Tiba-tiba datang, ini motor saya. Kamu apakan orang itu? Coba ulangi ucapanmu. Ini motor saya. Hah? Ulangi yang 3 kali. Saya yang pegang kuncinya, saya yang pegang BPKB-nya, saya yang... Kok tiba-tiba kamu mengaku? Apa buktimu? Ya enggak, cuma ngomong aja, ini punya saya. Diterima? Ya enggak ada nilainya. Enggak diterima. Tapi bagaimana kalau ada orang yang berkata, saya mu'min, saya beriman, saya ahlu sunnah, saya salafi, saya pengikut Nabi, saya pengikut Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan dia tidak mengerjakan satu sunnah pun pada dirinya. Sama apa enggak sama? Kita akan tanya juga, mana buktinya? Kalau kamu ahlu sunnah, ma ra'ayna min mafraki ra'sik ila rijlik. Aku tidak melihat dari belahan rambutmu sampai ujung kakimu, enggak ada sunnah sama sekali. Apalagi ditambah dengan amalannya mukhalifun li sunnah, akhlaknya mukhalifun li sunnah, akidahnya juga yukhalifun sunnah. Apakah dakwah tadi akan diterima? Tidak. Sebagaimana ahlul kitab pun ketika mereka mengaku-ngaku tanpa bukti tidak diterima. Wa inna amani ahli alkitab qad akhbara Allah biha annahum qalu. Karena angan-angan ahlul kitab Allah sudah kisahkan. Apa angan-angan mereka? Qalu, mereka berkata, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Apa lanjutannya? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. La yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata ahlul kitab, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu umniyah mereka, itu pengakuan kosong mereka. Apa selanjutnya Allah katakan? Qul, katakan pada mereka, hatu burhanakum, datangkan bukti-bukti kalian, in kuntum sadiqin, kalau kalian memang jujur. Tidak diterima dakwah kecuali bil bayyinah, tidak diterima pengakuan kecuali dengan bukti-bukti. Ikhwani fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-bayyinatu lil mudda'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-bayyinatu lil mudda'i. Bukti bagi mereka-mereka yang mengaku-ngaku. Mengaku apapun harus mendatangkan bukti. Tidak diterima pengakuan tanpa bukti. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa ghairuhum mimman laysa yantasib li kitabin wala rasulin min babi awla wa ahra. Maka orang-orang lain yang tidak menisbatkan dirinya kepada satu kitab pun, tidak menisbatkan dirinya kepada satu rasul pun, lebih-lebih lagi ucapan mereka hanya angan-angan kosong atau pengakuan kosong. Tidak mengikuti satu kitab, wala satu rasul pun. La yantasib ila kitabin, wala ila rasulin. Siapa itu? Ya semua manusia yang tidak beragama. Atau beragama dengan agama-agama yang sama sekali tidak menisbatkan kepada satu nabi pun, tidak kepada satu rasul pun. Manusia ada tiga golongan. Yang pertama muslimun, yang kedua ahlul kitab, yang ketiga ini yang kita maksud tadi, manusia yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan muslimin. Tidak mengikuti satu kitab pun, la Taurat walal Injil, apalagi Quran. Dan tidak mengikuti satu rasul pun, la Musa wala Isa wala rasulina sallallahu alaihi wasallam, atau salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Ikhwanuddin a'azzakumullah, ini orang-orang ajam dalam artian bukan muslim, bukan pula ahlul kitab. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ahlul kitab saja pengakuannya ditolak oleh Allah, tilka amaniyuhum, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apalagi mereka-mereka yang tidak menisbatkan, tidak mengikuti satu kitab pun, tidak mengikuti satu nabi pun. Wa kadzalika adkhalallahu fi dzalika man yantasib ila al-islam. Demikian pula orang-orang yang mengaku Islam, demikian pula orang yang sudah mempersaksikan dengan keislaman, dengan syahadatain, likamalil adli, karena kesempurnaan keadilan Allah, wal insaf, karena sempurnanya sifat bijak, sifat hikmah bagi Allah. Fa inna mujarrad al-intisab ila ayyi dinin kana la yufid. Maka Allah terangkan, kalau hanya penisbatan saja, kalau hanya pengakuan saja, kalau hanya angan-angan, apalagi tidak ada nilainya sama sekali. Maksudnya tiga-tiganya, tiga golongan tadi, pengakuan kosong dari orang-orang ajam yang tidak beragama dengan apapun, mereka tidak diterima. Pengakuan kosong dari ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani, tidak diterima. Demikian pula pengakuan kosong pada kalian, wahai kaum muslimin, juga tidak diterima. Kalau pengakuan tanpa bukti, saya muslim, saya muslim, saya muslim, dari sisi mana keislaman kamu? tidak tersisa kecuali namanya saja. Ikhwan fillah na'azakumullah. Nasallu salamah wal afiyah. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, maka kalau intisab ila ayyi dinin kana, kalau seseorang menisbatkan kepada agama apapun, la yufidu syai'an, tidak akan memberikan faedah. In lam ya'til insan bi burhan, kalau orang itu tidak membawakan burhan, kalau orang itu tidak membawakan bukti-bukti, ala sahhati da'wahu, kalau tidak membawakan bukti dari kebenaran pengakuannya. Maka makna ayat ini, wallahu ta'ala a'lam, wahai kaum muslimin, kalian kalau ingin selamat jangan cuma pengakuan kosong. Wahai kaum muslimin, kalau engkau ingin disucikan, mendapatkan tazkiyah, maka jangan dengan pengakuan-pengakuan kosong, harus dengan bukti-bukti. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, innama yuzakir rajul a'maluh, sesungguhnya yang akan mensucikan seseorang adalah perbuatannya sendiri. Pengakuan dari si Polan, pengakuan dari si Alan, pengakuan dari dirinya, kalau tidak ada bukti, apakah bisa diterima? Tidak bisa diterima. Innama yuzakir rajul a'maluhu, sesungguhnya yang akan mensucikan diri seseorang adalah perbuatannya sendiri. Ikhwani bin na'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka makna ayat tadi, wahai kaum muslimin, kalau kalian cuma mengaku-ngaku, cuma berangan-angan, maka tidak akan diterima tanpa bukti. Jangan seperti ahlul kitab yang mengaku-ngaku dengan sesuatu dan Allah katakan tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka, hanya angan-angan kosong. Jangan seperti orang-orang yang tidak beragama. Barakallahu fikum. Qala, selanjutnya dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fal a'malu tusaddiqud da'wa au tukadzibuha. Catat itu, atau kasih garis atas, atau kasih stabilo. Fal a'malu tusaddiqud da'wa au tukadzibuha, maka amalan-amalannya lah yang akan membenarkan pengakuannya atau mendustakan. Perbuatan-perbuatannya lah yang akan membenarkan pengakuannya atau mendustakan pengakuannya. Ketika dia mengaku saya muslim, saya mukmin, saya ahli sunnah, saya pengikut salaf dan seterusnya, maka ya dan tidaknya pada amalannya. Kalau amalannya tusaddiquhu, membenarkan pengakuannya, maka dia jujur. Kalau ternyata perbuatannya menyelisihi pengakuannya, maka dia dusta. Fal a'malu tusaddiqud da'wa au tukadzibuh au tukadzibuha, maka amalan-amalannya lah yang akan membenarkan pengakuannya atau mendustakannya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man ya'mal su'an yudzabihi. Sudahlah, jangan dengan angan-angan. Kalau berbuat dosa akan dihukum oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Wahada syamilun di jami'il amilin, makanya mencakup seluruh manusia yang beramal tadi. Wa man ya'mal su'an yudzabihi, pengakuan saya begini, saya begitu, itu tidak jadi ukuran. Angan-angan kosong kalian, pengakuan-pengakuan kosong kalian tidak bisa menyelamatkan. Tetapi dikatakan oleh Allah, man ya'mal su'an yudzabih, kalau ahlul kitab berbuat su, yaitu mensekutukan Allah dan menyatakan bahwa Isa anak Tuhan, anak Allah, atau menyatakan Uzair anak Allah, akan dibalas oleh Allah SWT. Berarti pengakuanmu kosong beriman kepada Allah SWT, karena mereka mencerca Allah. Demikian pula kaum muslimin, kalau berbuat dosa, ya akan dibalas oleh Allah SWT. Yudzabihi, ada balasannya, ada ancamannya. Lianna su, syamilun ayyidan bin kan. Karena yang namanya su, kejelekan, syamilun li ayyidan bin kan, mencakup segala dosa apapun. Dari yang kufur, syirik, itu su. Bid'ah, muhdatsah, juga su. Dosa-dosa besar, kabairud dzunub, juga su. Demikian pula saghair, itu juga su. Yani min saghairid dzunub wa kabairiha wa syamil aidan likulli jazaa' qalil aw katsir, dunyawi aw ukhrawi. Maka seluruh kejelekan akan dibalas, apakah dosa kecil ataupun dosa besar, dan mencakup juga balasan bagi yang sedikit maupun banyak. Demikian pula masalah duniawi atau ukhrawi, masalah dunia juga akan dibalas. Iya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kadang dibalas di dunia dan kadang dibalas di akhirat. Kadang dibalas di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiikum. Siapa yang berbuat su, yujzabihi. Wannasu fi hadzal maqami darajat la ya'lamuha illallah. Sedangkan manusia di dalam masalah ini, fi hadzal maqam, kedudukan ini, darajat, ada sekian derajat. La ya'lamuha illallah, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Darajat yakni ada tafawut. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya upaya kalian berbeda-beda. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, dan itu urutannya la ya'lamuha illallah. Dari yang paling sedikit dan paling kecil dosanya. Sedikit dan kecil. Sampai yang paling besar, paling banyak, paling mengerikan. Di antaranya ada sekian derajat. Yang la ya'lamuha illallah. Famustaqillin wa mustakthir. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Faman kana amaluhu kulluhu su'an. Maka kalau seseorang amalannya semuanya jelek, wadzalika la yakunu illa kafiran, maka ini tidak mungkin terjadi kecuali pada orang kafir. Karena keyakinannya jelek, pemahamannya jelek, pemikirannya jelek, perbuatannya jelek, akidahnya jelek, seluruhnya jelek, ya kafir. Fa idza mata min duni taubah juziya bil khulud, maka kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat akan dibalas dengan kekekalan di dalam azabil alim, akan dibalas dengan kekekalan di dalam azab yang pedih. Wa man kana amaluhu salihan, sebaliknya siapa yang dikatakan amalnya saleh, dan amal saleh barakallahu fikum harus ditinjau dari dua sisi. Dikatakan saleh harus ditinjau dari dua sisi. Niatnya benar dan juga perbuatannya juga benar. Ini mencocoki Rasulullah SAW. Niatnya ikhlas karena Allah. Kalau tidak niat ikhlas karena Allah, ya bukan saleh namanya. Dan perbuatannya muafak atau muafiq dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW, maka dia saleh. Kalau amalannya saleh, tidak disebutkan seluruhnya saleh, karena tidak ada manusia yang ma'sum. Wa huwa mustaqimun fi ghalibi ahwalih, dan dia tetap lurus dalam ghalibi ahwalih, dalam sebagian besar keadaannya. Ini juga sama. Kenapa sebagian besar keadaannya? Ya karena gak ada manusia yang terus dalam keadaan mustaqim. Mesti ada naik turunnya. Al-iman yazidu wa yanqus. Tetapi kalau ghalibnya, umumnya, kebanyakannya di dalam kebaikan, di dalam dalam yang lurus. Innama yasdur minhu ba'dal ahyan ba'dal dhunub, tetapi kadang-kadang terjadi padanya dosa, atau terjadi kadang-kadang padanya dosa kecil. Fama yusibuhu minal hammi wal ghammi wal adha wa ba'dul alam fi badanihi aw qalbihi aw habibihi aw malihi wa nahwi dhalik fa innaha mukaffirat. Maka kalau dia orang ini, orang yang amalannya soleh tadi, pada kebanyakannya yang dominannya baik, yang selalu keadaannya sebagian besarnya mustaqim, maka kalau terjadi satu kesalahan, ketergelinciran atau dosa-dosa kecil, maka hamnya, kegelisahannya, wamnya, gundah gulananya, atau terganggunya dengan sesuatu gangguan-gangguan, atau rasa sakit yang dirasakannya walaupun tertusuk duri sekalipun, apakah sakit pada badannya atau sakit pada hatinya, tersinggung karena dicerca oleh manusia, atau terjadi kejelekan pada orang yang dicintainya, pada anaknya, pada istrinya, pada ibunya, pada bapaknya, atau kejelekan pada hartanya, hilang, musnah, lenyap, terbakar dan seterusnya, semua itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Berarti yujza atau tidak? Hah? Yujza bihi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ayatnya mengatakan wa may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang beramal su, dibalas. Beberapa sahabat ketakutan. Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak pernah berbuat su? Siapa di antara kami yang mulus hidupnya, enggak pernah tergelincir dengan dosa sekalipun? Ketakutan. Sahabat yang mulia ini ketakutan. Sehingga bertanya, siapa yang bisa bersih? Maka dia jawab dengan jawaban alasta tansab, alasta tahzan, alasta tusibakal la'wa. Kamu pernah tertimpa musibah? Kamu pernah sakit? Kamu pernah gelisah, ketakutan, atau pernah disakiti orang, atau engkau pernah merasakan kegelisahan dan seterusnya? Ya tentu. Tilka ma tudzauna biha au dalika ma tudzauna bih. Itulah yang engkau dibalas dengannya. Artinya dibersihkan oleh Allah di dunia, sehingga dia meninggal dalam keadaan bersih. Dibersihkan dengan sakitnya, dibersihkan dengan kesedihannya, dibersihkan dengan sakit hatinya, dibersihkan dengan musibah-musibah yang menimpanya. Sehingga ketika dilaporkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai ummul mu'minin, mereka masih terus mencaci maki bapakmu dan mencaci Umar, Abu Bakar wa Umar. Kata Aisyah, apa jeleknya? Apa jeleknya? Mereka sudah meninggal, tetapi Allah menghendaki untuk membersihkan dirinya, menghapuskan dosanya dan menambah pahalanya. Jadi walaupun sudah meninggal, ketika dicaci maki, terhapus kejelekannya, terhapus dosa-dosanya. Kalau masih ada lagi yang mencercanya, bertambah pahalanya. Allah menghendaki walaupun mereka sudah meninggal, tapi akan terus pahalanya bertambah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa innaha mukaffiratun lidzunub. Maka musibah-musibah tadi, rasa sakit, rasa takut, rasa gelisah, sakit hati, sakit badan, atau kehilangan harta dan sebagainya, semua menjadi mukaffirat, menjadi penghapus dosa-dosa orang yang saleh. Wa hiya mimma yujza bihi ala amalih, dan itu termasuk apa yang Allah balas dengannya pada amalan-amalannya. Qayyadahallah lutfan lutfan bi'ibadihi. Allah kaitkan itu dengan penghapusan dosa karena lutfan bi'ibadihi, karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Berarti Allah timpakan sakit pada seseorang karena rahmat. Allah timpakan musibah pada seseorang karena rahmat, karena kasih sayang Allah. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia dicerca oleh musuh-musuh ahli sunnah. Kadang-kadang dia dicerca oleh musuh-musuh dakwah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat agar terhapus dosa-dosanya. Dan di antara dua keadaan ini ada sekian tingkatan yang sangat banyak. Tingkatan yang pertama tadi, yang paling tinggi adalah yang tadi dominannya saleh. Hampir seluruhnya saleh. Di bawah, yang paling bawah adalah perbuatannya kulluhu su, semuanya jelek. Ini sudah jelas terancam dengan kekekalan dalam neraka. Yang ini akan terhapus dosa-dosanya dengan kejadian-kejadian di dunia, rasa sakit, rasa gelisah, rasa takut, rasa gundah gulana, dan berbagai macam ujian-ujian yang menimpanya akan jadi penghapus dosanya. Sehingga ketika di akhirat dia bersih. Di antara yang ini dan yang ini, baina hadainil halaini, di antara dua ini ada banyak tingkatan. Baik. Kenapa ketapa kecil gambarnya? Hah? Kenapa? Semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Aktsaruhum, yang kebanyakan, lil haqqi karihun, benci pada kebenaran. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Wa aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengerti. Tetapi yang ini, wa qalilum mahum, apalagi wa qalilum min ibadiyas syakur, semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Ikhwan ibn a'azakum wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين. Balasan ini yang dikatakan man ya'mal su'an yujza bihi, tentunya merupakan dalil am, tidak bertentangan dengan dalil khas. Dalil am dalil yang sifatnya umum, setiap orang berdosa akan dibalas. Oh, katanya ada dosa yang diampuni, gimana itu? Ya, itu pengecualian, bukan pertentangan. Semua yang berbuat kejelekan akan dibalas. Tetapi di sana ada ayat lain. Siapa yang bertaubat akan diampuni. Siapa yang memiliki amalan baiknya lebih banyak akan dihapus. Itu dalil-dalil pengkhususan. Sehingga jangan mengatakan bertentangan, itu bukan bertentangan, tetapi amun wa khas. Al-umum la yujra ala umumihi hatta ya'ti at-takhsis. Yang umum itu jangan kamu tafsirkan secara umum kecuali dikhususkan dengan apa yang khusus. Berarti bagaimana kalimatnya setelah digabungkan antara yang am dengan yang khas? Kesimpulan, setelah digabungkan yang am dengan yang khas, siapa yang beramal jelek maka mesti akan dibalas, kecuali yang bertaubat. Kecuali begitu. Hadis-hadis khasnya menjadi pengecualian. Ini maksud Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa itu dalam keadaan, kata beliau, am tetapi makhsusun. Dalil am yang sudah dikhususkan dengan berapa pengkhususan. Di antaranya itu adalah yang ghair taibin, yang akan dibalas adalah yang tidak bertaubat. Fa inna at-ta'ib min ad-dunub kaman la dhanba lahu, karena siapa yang bertaubat dari dosa maka seakan-akan tidak pernah berbuat dosa. Siapa yang bertaubat dari dosa kaman la dhanba lahu, seakan-akan dia tidak berdosa. Ini terhapus, seakan-akan tidak pernah berdosa. Kama dallat ala dhalika nusus, sebagaimana ditunjukkan pada sekian banyak dalil-dalil. Ayat. Dan juga pengecualiannya adalah hadis al-bitaqah. Hadis bitaqah adalah orang yang ditunjukkan 99 lembar catatan dosa, tetapi dia memiliki akidah yang lurus. Tertulis di sana la ilaha illallah. Dia khawatir, ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi as-sijillat, ya Allah, apa bandingnya catatan kecil ini dengan lembaran-lembaran besar ini? Kata Allah, innaka la tudlam, engkau enggak akan dizalimi. Timbang, ditimbang, ternyata catatan kecil tadi berat, sedangkan yang sekian lembar ini, 99 lembar ini, tasyat as-sijillat, ringan sijillat ini. Ikhwan bin na'azakumullah, karena bisa jadi dosa-dosanya dosa-dosa ringan, sedangkan akidahnya sangat beratnya. Laisa bi'amaniikum wala amani ahlil kitab, bukan dengan angan-angan kalian, bukan pula dengan angan-angan ahlil kitab, tetapi dengan pembuktian. Bukanlah Abu Bakar mengalahkan kalian dengan banyaknya salat dan banyaknya puasa, tetapi beliau mengalahkan kalian bima waqara fi qalbih, dengan apa yang ada dalam hatinya. Kata Nabi SAW, semua orang awalnya ada keraguannya illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Mikir dulu apa iya, terus baru masuk Islam. Kecuali Abu Bakar. Aku diutus oleh Allah sebagai Rasul. Aku percaya kalau engkau Rasul. Aku yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ini yang tidak bisa diimbangi oleh siapapun. Kalau urusan banyak-banyakan sholat, khawarij, kata Nabi, sholatnya mengalahkan sholat kalian. Khawarij, dikatakan puasanya mengalahkan puasa kalian. Tetapi Abu Bakar menjadi lebih hebat dari yang lainnya setelah nabinya. Bima waqara fi qalbih, dengan apa yang kokoh di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Wa qawluhu la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Siapa yang beramal jelek akan dibalas, dan tidak akan mendapati dari selain Allah waliyan wala nasira, tidak memiliki wali pembela, tidak memiliki nasir penolong. Li izalati ba'di ma la'allahu yatawaham anna min istahaqqal mujazah ala amalihi qad yakunu lahu waliyun aw nasirun aw syafi'un yadfa' anhu mastahaqqah. Ini Allah bantah orang-orang yang bisa jadi terpikir di benaknya, saya kan anaknya syekh, alim, ulama, saleh, mukmin, taqi. Tenang saja, nanti beliau akan membela kita. Atau anggapan yang lain, bukankah kita turunan Ali, Alawiyun, kita turunan Fatimah, kita turunan anak Nabi, kita turunan fulan wa alan, kita akan dibela nanti. Maka sebelum mereka berkata seperti itu, ayat bantahannya sudah turun lebih dulu. Sebelum mereka berbicara seperti itu, Allah sudah katakan, dan tidak akan ada pembela, enggak akan ada penolong, enggak akan ada orang yang memberikan syafaat, nanti aku bela engkau, enggak ada. li'izalati ba'dhi ma la'allahu yatawahham, ini untuk menghilangkan apa yang mungkin terpikir, yatawahham, disangka dengan salah bahwa orang yang semestinya dibalas bisa mendapatkan wali, penolong, nasir atau syafi', pemberi syafaat yang akan menyelamatkan dia dari seharusnya dia diazab, tidak diazab. Fa akhbara ta'ala bintifa'i dzalik, maka Allah khabarkan bahwa itu tidak mungkin, tidak ada. Fa laisa lahu waliyun, tidak ada baginya pembela, yahsulahul matlub, yang bisa diharapkan. Wala nasir yadfa'anhu almarhub, enggak ada penolong yang bisa ditolak dengannya apa yang dikhawatirkan. Illa rabbuhu wa malaikuh, yang bisa diharapkan hanya satu-satunya. Rabbuhu wa malaikuh, Rabbnya, pemiliknya, penguasanya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, biasanya yang namanya ancaman wa'id akan bertambah dahsyat ancamannya kalau semua jalan keluarnya ditutup. Kamu kalau melanggar akan dilemparkan ke laut sana. Kamu lihat di lautnya, wah gampang ada perahu. Ancamannya ditambah di laut yang tidak ada perahu satupun. Ya saya bisa berenang yang jauh dari tepian. Apalagi nanti saya bisa membayangkan tidak ada pelampung, coret semua. Apa yang dipikirkan dulu dia akan bisa meringankan, coret semua. Itu akan lebih menakutkan, akan lebih dahsyat. Kalian akan diazab dan enggak ada penolong, enggak ada pembela, enggak ada pemberi syafaat, enggak ada yang akan menolong kamu. Ini sudah putus asa. Ancamannya semakin dahsyat. Barakallahu fikum. Wa man ya'mal minas salihat, sedangkan mereka yang beramal dengan amalan saleh, dakhala fi dzalika sa'iril a'malil qalbiyyah wal badaniyah, tentunya amalan saleh mencakup amalan yang zahir dan amalan yang batin. Amalan qalbiyah, amalan hati, amalan badaniyah, amalan badan. Ini yang saya tulis tadi. Niyah, amalan batin, amalan qalbiyah dalam hati. Sedangkan yang sesuai dengan sunnah, amalan zahirnya sesuai dengan sunnah. Kalau dikatakan amal saleh, yakni saleh niatnya, saleh amalannya, saleh niatnya hanya karena Allah, ikhlas, saleh amalannya sesuai dengan sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni saleh pada amalan qalbiyahnya dan amalan badaniyahnya. Wa dakhala aidan kullu 'amilin min insin aw jinnin, dan masuk di dalamnya semua orang yang beramal dengan amalan saleh, apakah manusia ataupun dari kalangan jin, apakah dia kecil ataupun dia besar, apakah dia laki-laki ataupun dia perempuan, semua yang beramal saleh, Allah berikan janji baiknya, yadkhulunal jannah. Walihada qala, oleh karena itu Allah katakan, min dakarin aw unta wa huwa mu'min, yaitu siapapun yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman. Wa hadha syartun li jami'il a'mal, dan ini syarat bagi seluruh amalan. Syarat bagi seluruh amalan. Kalau dia tidak punya iman, tidak diterima. Kalau dia tidak masuk Islam, kemudian ikut sholat, juga tidak diterima. Ikut puasa, ikut sholat id, katanya sebagai toleransi, enggak diterima. La takunu salihah wala tuqbal, maka tentunya kalau tidak ada iman, tidak dianggap saleh, wala tuqbal, dan tidak diterima. Wala yatarattab alaihi thawab, dan tidak mendapatkan pahala walayandafi' bihal iqab, juga tidak bisa menolak dengannya madarat, tidak bisa menolak dengannya azab, illa bil iman, kecuali dengan iman. Wal a'malu binunil iman ka aghsan syajar quti'a asluha. Yang namanya amalan tanpa iman itu seperti ranting pohon yang terputus dari akarnya. Apa jadinya? Ini pohon. Barakallahu fiikum. Pohon ini, masya Allah, tumbuh karena ada pondasinya, ada akarnya yang membunjam ke bumi. Kalau tidak ada akarnya ini, barakallahu fiikum, dia tidak akan lama akan menguning dan mati. Kalau dipotong pohon ini, apa jadinya? Gak ada nilainya. Buahnya akan kering, daunnya akan kering dan akan mati. Demikian pula amalan-amalan saleh, kalau gak ada iman, maka la syai' akan menguning, kemudian mati, kemudian jadi humus, enggak ada nilainya sama sekali, menjadi habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Bahwa amalan banyak sampai di akhirat, fajalnaha habaan mansura, kami jadikan seperti debu yang dihiap pas angin, hilang. Mana amalan saya? Enggak tahu kemana. Semuanya enggak ada yang terima. Enggak ada yang dinilai, enggak ada yang dibalas, enggak ada yang diberi pahala. Na'udzubillah min dzalik, itu barakallahu fikum kesia-siaan. Seperti ghusnu syajar quti'a min aslih. Seperti ranting pohon yang dipotong dari akarnya atau dipisahkan dari akarnya. Wa kabina'in buniya 'ala mawjil ma'. Contoh kedua, seperti bangunan yang dibangun di atas air. Bisa? Bukan di dalam air, bukan di atas air. Ya enggak bisa, akan terus bergoyang. Mengapa? Pondasinya tidak kokoh. Pondasinya tidak kokoh. Di atas lumpur saja enggak bisa. Pasang bata satu, ambil bata yang kedua, loh bata yang tadi mana? Kemana? Bata yang tadi, tenggelam di dalam. Pasang lagi, ambil yang berikutnya, udah enggak ada lagi. Kemana? Tenggelam. Ya enggak bisa membangun di atas fondasi yang lunak, yang lemah, yang tidak kokoh. Harus membangun itu di atas fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh itu adalah iman. Baru kemudian dibangun di atasnya amalan-amalan-amalan yang saleh. Maka bangunan itu akan kokoh, megah. Setelah itu, setelah kokoh seperti itu, tiba-tiba imannya hilang. Digerogoti kesyirikan-kesyirikan, digerogoti berbagai macam bid'ah muhdatsah dan khurafat-khurafat, akidah yang rusak, akidah yang sesat. Apa jadinya? Bangunan yang tadi sudah kokoh, ternyata pondasinya rapuh, hancur. Hancur semua bangunannya. Barakallahu fiikum. Qala fal imanu huwal aslu wal asasu wal qa'idatul lati yubna ala kulli syai, yubna alaihi kullu syai. Maka yang namanya iman adalah pokok, dasar, pondasi yang dibangun di atasnya segala sesuatu amalan. Wa hadzal qaid yanbaghi tafattun lahu. Maka syarat ini harus diperhatikan. Apa kata Allah? Min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min. وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Kalimat وَهُوَ مُؤْمِنٌ لَبُدَّ مِنَ التَّفَطُّنِ بِهَا. Kita harus perhatian pada syarat ini. وَهُوَ مُؤْمِنٌ harus didasari keimanan. فِي كُلِ عَمَلٍ أُطْلِقَ. Setiap amal yang disebutkan secara mutlak, jangan lupa, itu didasari dengan iman. فَإِنَّهُ مُقَيَّنْ بِهِ. Semua kalimat amal soleh akan mendapatkan pahala. Amal soleh akan mendapatkan jannah. Amal soleh, jangan lupa, qaid tadi mengikat. Kalau beriman. Kalau didasari iman. Kalau dasari iman. Faulaika yadkhulunal jannah. Ulaik ayalladzina jama'u bainal imani wal 'amali shalih. Mereka itu, yani orang-orang yang mengumpulkan antara iman dengan amal saleh, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga. Al-mustamil 'ala ma tashtahil anfus, yang mencakup di dalamnya segala perkara yang disukai oleh jiwa manusia. Wa taladzudul a'yun, sesuatu yang disukai oleh mata, nikmat dipandang, nikmat dirasa. Barakallahu fikum. Wa la yudlamuna naqira, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Aila qalilan wa la katsira. Walaupun disebutkan naqira, yaitu lubang kecil di biji korma itu, berarti kan ada sedikit. Tidak, bukan itu maknanya. Tidak didolimi senakir pun. Kalau senakir saja tidak, apalagi yang lebih besar dari itu, apalagi yang lebih besar dari itu, apalagi yang lebih besar dari itu. Tidak akan didolimi sama sekali. Karena kalimat senakir ungkapan yang terkecil, sekecil apapun tidak didolimi, apalagi yang lain. Wala yudlamuna naqira, la qalilan wala katsiran mimma amaluhu minal khair, semua yang dia kerjakan dari kebaikan tidak dizalimi, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah, akan dilipatkan pahalanya oleh Allah. Bal yajidunahu kamilan, bahkan mereka akan mendapatinya sempurna, lengkap, muwaffaran, mudha'afan adha'afan katsira, didapati semua amal yang terkecil sekalipun dari amal soleh, ada catatannya, ada balasannya, bahkan dilipatkan dengan adhafan kathira, dilipat dengan sekian kali lipat yang sangat banyaknya. Nasallahu ta'ala ayyaj'alana minhum. Amin. Khulim lina azak wa raktafi bihadal qadr wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.